Lagu spesial untuk Big Boss kita Ibu. Katanya mau naik nanti Ibu mau. Bu, nanti. Mulai. Mulai. Mulai. Okay, pamit tak. Sebentar, sebentar. Sebentar, tak. Makanya tambah uya yuk. Kali satu lagu yang akan kita hadirkan, Cinta Abadi. Cinta Abadi judulnya ya. Yeah. Jangan salah sebut lo ya. Oke. Okay. Di sini ini penciptain nanti. Cintanya semoga abadi. Mas Bro, Cinta Abadi. Wah, yakin asik. Saja. Sampai disosok kesana. Waya Kinarsi. Like Wibowo ya Kinarsih. Oke, terima kasih Ibu.